سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in saudaraku saudariku, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas semua kenikmatan, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di sore hari ini kita bisa bermajlis kembali untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Ahadithul Akhlaq buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Tabaraka wa Ta'ala, sebuah risalah yang menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak-akhlak atau karakter-karakter yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada perkataan penulis hafizahullah taala di halaman yang ke-26 paragraf yang pertama, kata penulis wa an bahz ابن حكيم عن أبيه عن جده داري بهز بن حكيم dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru?" Siapakah yang berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala, maka Nabi yang mulia menjawab, "Ummak." Berbaktilah kepada ibumu. Qala, qultu thumma man? Aku bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala, ummak. Di kali yang kedua Nabi menjawab, ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Qala, qultu thumma man? Kemudian aku bertanya lagi di kali yang ketiga. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala, ummak. Kata Nabi, ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Qala, qultu thumma man? Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang layak untuk aku berbuat baik kepadanya. Qala, maka di kali yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumma abak." Kemudian ayahmu. "Tsummal aqraba fal aqrab." Kemudian orang-orang yang paling dekat, ya, dari sisi nasab kepada dirimu. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, "Fi hadzal hadithi targhibun fi birril um." Dalam hadis yang mulia ini terdapat motivasi dan anjuran dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada setiap muslim dan muslimah untuk berbakti kepada seorang ibu. Wa hathun alaihi wa bayanun lil haqqil khasil ladhi ja'alahu Allah ta'ala lil ummi mazidan 'alal ab. Dan hadis tersebut juga menjelaskan, ya, hak khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang ibu, di mana hak seorang ibu itu lebih daripada hak seorang ayah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, li'annahu ja'ala lil ummi thalathata amsali ma lil abbi minal bir. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi seorang ibu tiga hak, ya, tiga, yakni kewajiban untuk berbakti kepada seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak ibu itu tiga kali daripada hak seorang ayah. وهذا يدل على أن للأم مزيد خصوصية في البر وحقية به. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya seorang ibu itu punya kekhususan, ya, punya hak yang lebih didahulukan untuk kita berbakti kepadanya. Ini seorang anak diwajibkan berbakti kepada ibunya lebih daripada tatkala dia berbakti kepada ayahnya. Karena seorang ibu punya hak yang sifatnya khusus yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang ayah. Li'anna al-mu'anata wal mukabadata wal jahda alladhi hasala lil ummi fi wujudil walad lam yahsul lil abi wala li ghairihi mithluhu. Di antara sebabnya, kata Syekh, karena usaha seorang ibu, perjuangan seorang ibu, pengorbanan seorang ibu, ya, di dalam melahirkan anaknya itu tidak dirasakan, ya, oleh seorang ayah ataupun, ya, oleh pihak yang lain. Perjuangan seorang ibu tidak mungkin bisa disamakan dengan perjuangan seorang ayah. di dalam yakni melahirkan seorang anak ke dunia ini. Fahadha as-sahabiyyu radhiyallahu anhu sa'ala 'anil ahaqiyyati wal awlawiyyah fil birri man abarru. Maka sahabat tersebut dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sosok manusia yang paling berhak, yang paling utama untuk dia berbuat baik kepadanya, untuk dia berbakti kepadanya. Siapa yang paling layak aku berbakti kepadanya ya Rasulullah? Yakni man awlan nasi wa ahaqquhum bi birri wa ihsani. Yakni maknanya siapa manusia, sosok manusia yang paling layak mendapatkan perbaktianku dan perbuatan baikku ya Rasulullah. Wa mura'atul awlawiyyah fil a'mal babun syarifun minal ilmi. Kata Syekh Abdul Razak, memperhatikan ya skala prioritas di dalam beramal ini sebuah bab yang sangat mulia di antara bab-bab ilmu. Ya. Memperhatikan amalan-amalan yang paling utama yang hendaknya kita prioritaskan, kita dahulukan adalah di antara bab yang sangat agung, bab yang sangat mulia yang semestinya difahami dan diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Idza lam yuwaffaq ilaihi al-'abdu farubbama yanshaghilu fi umurin aqalla min ghairiha wa yada' umuran 'idhaman muhimmatan ajalla mimma huwa munshaghilun bihi. Kata penulis, jika seandainya seorang hamba tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami skala prioritas dalam amalan, maka bisa jadi dia tersibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang lebih sedikit pahalanya ya ketimbang amalan-amalan yang lebih besar pahalanya. Nah, oleh karena di antara pintu kebaikan seorang hamba adalah dia berusaha mencari amalan-amalan yang terbaik ya. Amalan-amalan yang paling besar pahalanya dia dapatkan. Ini yang harus kita perhatikan. Ini di antara kaidah beragama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tersibukkan dengan perkara-perkara ya yang pahalanya lebih sedikit ya. Kemudian kita lalai dari amalan-amalan yang lebih besar pahalanya. Seorang mukmin kalau seandainya dalam masalah-masalah dunia kita berusaha mencari yang terbaik ya. Dalam masalah kerjaan kita berusaha mencari ya fasilitas yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Ya. Gaji yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Maka dalam urusan akhirat pun sama. Bukan harusnya lebih. Kita berusaha mencari amalan-amalan yang sekiranya tatkala kita amalkan, maka amalan tersebut menjadi amalan yang terbaik yang kita kerjakan. Ini ya pola pikir yang hendaknya ada dalam diri setiap orang-orang yang beriman. Waqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birrul ummi 3 marrat. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis di atas ya berbakti kepada seorang ibu sebanyak 3 kali. Nabi ulang ummak ibumu, ummak ibumu, ummak ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Wasahabi yu'idu su'ala man abarru. Sahabat itu bertanya, mengulang soalnya, mengulang pertanyaannya. Siapa yang aku wajib berbakti kepadanya ya Rasulullah? Siapakah sosok manusia yang paling layak mendapatkan kebaikanku ya Rasulullah? Talaban lima'rifatil mazid mimman lahumul awwaliyya fil birri. Karena sahabat itu pengen tahu ya pihak-pihak yang paling berhak untuk dia berbuat baik kepadanya, untuk dia berbakti kepadanya. Wa fi kulli dzalik yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummak. Ya, dalam setiap pertanyaan yang diulang oleh sahabat, siapa siapa siapa, Nabi mengulang jawabannya, ibumu, ibumu dan ibumu. Ya. Thumma qala fil marratir rabi'ah abaka. Kemudian baru di kali yang keempat, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam baru mengatakan, kemudian ayahmu. Kemudian berbaktilah kepada bapakmu, kepada ayahmu. Wa fi hadha at-ta'kid ala 'idhami maqamil ummi wa haqqiyyatiha bil birri. Maka dalam hadis yang mulia ini terdapat ta'kid, penekanan bagi setiap anak yang beriman, ya, akan besarnya kedudukan seorang ibu, akan yakni betapa seorang ibu adalah sosok yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. Ini harus kita fahami, ya, bahwasannya manusia yang paling layak, yang paling berhak untuk kita berbuat ihsan kepadanya adalah ibu-ibu kita. Walihada, oleh karena itu, fal ayatul lati fiha alwasiyatu bil walidain tuzkar fiha kulluha aw tuzkar fiha kulliha mu'anatul ummi wala tuzkar mu'anatul ab. Oleh karenanya, ya, semua ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang disebutkan di dalamnya perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka di ayat tersebut yang disebutkan adalah bagaimana perjuangan seorang ibu, bagaimana keletihan seorang ibu, ya, bagaimana pengorbanan seorang ibu, dan tidak disebutkan apa tentang ayah. Lianna al-mu'anat allati hasalat lil ummi fi wujudil walad lam yakun mithluha wala qaribun minha lil ab. Karena, ya, kesulitan, karena pengorbanan seorang ibu tatkala dia melahirkan anaknya itu tidak mungkin bisa disamai, ya, oleh perjuangan seorang ayah. Ya. Betapa yakni sakitnya seorang ibu tatkala dia berusaha berjuang untuk melahirkan anaknya. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Dan kami perintahkan kepada seorang insan, seorang manusia, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap pribadi yang beriman. Ya, Allah wasiat kepada mereka untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan sia-siakan keberadaan kedua orang tua kita. Ya. Tatkala mereka masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kesempatan bagi seorang anak untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia sia-siakan. Jangan dia sakiti. Ya. Muliakan kedua orang tua kita. Pergauli dengan muamalah yang baik bersama keduanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah sebutkan setelahnya bagaimana perjuangan seorang ibu. Ya. Ibunya mengandungnya dalam kondisi susah payah. Wa wada'athu kurha. Begitu pula tatkala melahirkan, ya, sang anak, maka ibu melahirkan dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan masa mengandung bersamaan dengan masa menyapih, ya, sang anak itu berlangsung selama 30 bulan. Yani 2 tahun setengah. Ibu mengandung kita, kemudian menyusui kita, ya, kurang lebih selama 30 bulan lamanya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan kepada setiap manusia, ya, setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan, ibunya mengandung dia dalam kondisi lemah, ala wahnin, di atas kelemahan, ya, kesulitan di atas kesulitan, kepayahan di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan masa menyapi, ya, anaknya itu berjarak selama 2 tahun lamanya. Lihat bagaimana perjuangan seorang ibu, ya, di dalam ini menghidupi anaknya, di dalam membesarkan anaknya. Walau ta'ammala al-mar'u fil ayataini sabiqataini la ra'a fihima tanbihan li hadzal ma'na. Kalau seandainya seorang muslim, seorang muslimah berusaha untuk mentadaburi 2 ayat di atas, niscaya dia dapatkan bahwasanya di dalam 2 ayat tersebut terdapat tanbih, ya, terdapat peringatan akan rahasia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi yang mulia menyebutkan hak ibu selamat dapat 3 kali dan hak ayah dengan 1 kali. Kalau kita coba untuk merenungi 2 ayat di atas, maka kita akan tahu jawabannya. Li'annal umma hasala laha thalathatu umurin azimatin lam tahsulil ab. Karena seorang ibu, ya, dia merasakan 3 hal, ya, yang tidak dirasakan oleh seorang ayah. Seorang ibu merasakan 3 hal yang tidak dirasakan oleh seorang ayah. Al-amrul awal, yang pertama adalah al-hamlu wa thiqaluhu. Seorang ibu merasakan bagaimana beratnya mengandung seorang anak yang tidak dirasakan oleh seorang ayah. Wal-amrul thani, poin yang kedua, al-wad'u wa shiddatuhu. Seorang ibu merasakan sulitnya, sakitnya melahirkan yang tidak dirasakan oleh seorang ayah. Wal amru tsalits, dan poin yang ketiga adalah ar-radha'atu wa mu'anatuha, masa menyusui, ya, dan betapa beratnya menyusui seorang anak, ya, betapa yakni beratnya perjuangan seorang ibu di dalam menyusui seorang anak yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang ayah. فَهَذِهِ الْأُمُورُ الْكَبِيرَةُ الْعَظِيمَةُ الثَّلَاثَةُ قَدْ حَصَلَتْ لِلْأُمِّ دُونَ الْأَبِّ. 3 perkara tersebut, mengandung, ya, melahirkan, menyusui, ya, hanya dirasakan oleh seorang ibu, bukan seorang ayah. وَلِهَذَا كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ Malil ab minal birri kama huwa wadihun fi hadzal hadis. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak berbakti kepada ibu itu 3 kali lipat daripada hak berbakti kepada seorang ayah. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis di atas. Wa fi ahadits ukhra 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang Nabi jelaskan di hadis-hadis yang lainnya. Nah, ini di antara apa rahasia kenapa kita diperintahkan berbakti kepada ibu itu diulang sampai 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada 3 perkara besar yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu, ya, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nah, dan masing-masing itu adalah perkara yang sangat-sangat berat, ya, yang sangat yakni menyusahkan seorang ibu. Thumma fil ayataini tanbihun muhimmun lil ghaya yu'inu ala tahqiqil birri. Kemudian kata penulis, ya, pada 2 ayat tersebut